Jadi kali ini aku ngapain lagu Something Just Like This dari The Chainsmokers featuring Coldplay. Jadi aku ngapain lagu ini karena waktu itu aku sempet ngadain vote gitu di Instagram, dan ternyata si Something Just Like This sama That's What I Like ini gak beda jauh vote-nya. Jadi aku pilih yang Something Just Like This karena ini waktunya mepet banget, so aku cari yang musiknya lebih gampang gitu dicarinya, didapetin ya buat aku recording. Jadi aku pilih lagu. Dan kali ini benar-benar video klipnya gila banget ya, jadi benar-benar kayak muter-muter di apa sih, di Bogor, di antara banyak orang banget, nahan malu segala macem. Pokoknya hari ini luar biasa banget. Dan thank you buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share juga ke teman-teman di sosial media kamu, di sekolah. So, see you di next video. Bye-bye.